الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمني ورحمكم الله الحمد لله Gema takbir kembali berkumandang di seluruh penjuru negeri. Alhamdulillah atas segala nikmat serta karunia yang Allah curahkan kepada kita. Alhamdulillah atas segala kebaikan, atas segala hidayah, atas segala taufiknya, sehingga kembali pada tahun ini 1939 Hijriah kita dikumpulkan di tempat yang penuh mubarakah ini, tentunya dalam rangka untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan nama-namanya yang mulia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa sesungguhnya hari ini merupakan hari yang paling utama, hari yang paling agung di seluruh hari-hari secara mutlak. Hari ini adalah hari Idul Adha yang merupakan Yaumul Hajjil Akbar, di mana pada hari ini kaum muslimin melakukan serangkaian ibadah yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan menyembelihlah kurban. Sebahagian para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa salat yang dimaksud adalah salat Idul Adha, dan menyembelih kurban adalah menyembelih kurban di hari Idul Adha. Karenanya amatlah pantas bagi setiap muslim, bagi seorang hamba, untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa nikmat hidup di dalam tahun ini, kesehatan, umur yang panjang, sehingga seorang hamba benar-benar mengetahui akan hakikat daripada ibadah itu tiada lain hanyalah untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah jemaah sekalian bahwa sesungguhnya Idul Adha atau Idul Kurban, di dalamnya seorang hamba amat dianjurkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempersembahkan sebuah sembelihan kurban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ini merupakan ibadah yang sangat agung, mengalirkan darah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa di antara hikmah daripada ibadah ini adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk memurnikan ibadah hanya kepadanya. Oleh karena itu, di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah, dirikanlah salat untuk Tuhanmu, dan menyembelihlah kurban juga untuk Tuhanmu. Inilah hakikat makna at-tauhid, di mana mereka tidaklah diperintah untuk melakukan ibadah melainkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk memurnikan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah sekalian bahwa sembelihan kita yang kita akan lakukan pada hari ini, ketahuilah bukan darahnya yang akan sampai kepada Allah, bukan pula yang lainnya, daging-dagingnya atau semua bagian daripada sembelihan itu, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah niatnya, adalah ketakwaannya, adalah pemurnian daripada ibadah hidup itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Sekali-kali bukanlah darahnya yang sampai kepada Allah, bukan pula daging-dagingnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ibadah ini merupakan sunnah dari bapaknya para anbiya, merupakan sunnah warisan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana umat ini diperintahkan untuk senantiasa mengikuti dan berpegang teguh di atas millahnya. Karena sesungguhnya millah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah millah di atas at-tauhid. Dan ibadah ini yang merupakan sunnah yang akan berlangsung hingga akhir zaman, yang merupakan warisan darinya, banyak sekali pelajaran, banyak sekali faedah dan ibrah yang kita bisa petik darinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang peristiwa ini ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam berupa kelahiran anak yang baik, kelahiran anak yang saleh dan penyabar. Pada saat itu hati Nabi Ibrahim alaihi salam mulai bergantung kepadanya, dan di dalam hatinya sudah ada bagian daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau alaihi salam merupakan khalilullah, yang merupakan puncak daripada bagian al-mahabbah. Khalilullah al-khullah adalah bagian daripada cinta yang paling tinggi. Oleh karena itu, ia merupakan khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menginginkan di dalam hatinya, di dalam dirinya ada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengujinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Fabasyarnahu bigulamin halim," maka kami berikan kabar gembira kepadanya berupa kelahiran anak yang baik, anak yang penyabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya anni ara fil manami anni adbahuk fandur madza tara qala satajuduni insyaallahu minas sabirin." Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya di dalam mimpinya, dan tidaklah mimpi seorang nabi itu melainkan wahyu dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang ia cintai. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y, maka tatkala umur anak itu sudah sampai kepada usia sanggup berusaha dengannya. Dan kata para ulama, usia seperti ini adalah usia di mana anak sudah mampu membantu kedua orang tuanya, sudah nampak manfaat dari dirinya, sudah nampak kebaikan dari dirinya. Kata mereka bahwa kelelahan mulai terlupakan dan nampaklah kebaikan dan manfaat dari apa yang selama ini ia usahakan. Maka pada saat itu umur-umur tersebut adalah umur yang dimana seorang ayah amat cinta kepada anaknya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunai, berkatalah Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anaknya, inni ara fil manami anni adbahuk, sesungguhnya saya bermimpi dan melihat di dalam mimpi saya itu saya menyembelihmu. Maka bagaimana menurutmu? Apa kata Nabi Ismail alaihi salam? Seorang anak yang baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang pada saat itu umurnya belum mencapai 15 tahun, ia berkata, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah sesuai yang diperintahkan kepada engkau, engkau akan mendapatiku merupakan bagian daripada orang-orang yang bersabar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pada saat ayahnya mendengarkan jawaban anaknya, Allah Subhanahu wa taala kembali menyambung ayat tersebut, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya telah berserah diri, berserah diri atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada perintah ayahnya sebagai baktinya kepadanya, ia kemudian baringkan di atas pelipisnya. Wanadainahu ayya Ibrahim, kemudian dan kami panggil Ibrahim, wanadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami akan berikan balasan yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Masyarul muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa yang agung ini bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam tunduk dan patuh atas perintah Tuhannya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala mereka berserah diri dan ia kemudian membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Disinilah letak keagungan daripada peristiwa ini dan hikmah yang paling terbesar daripada kejadian ini. Keduanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengar dan tunduk atas perintah-perintahnya. Dan seperti inilah hendaknya seorang muslim, tatkala datang perintah Tuhannya kepada mereka, maka tidak ada ucapan yang lain, tidak ada kalimat yang lain dari perintah itu selain sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Tuhanmu dan seruan Rasulnya jika ia menyeru kalian kepada sesuatu terhadap yang akan menghidupkan kalian. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanu li rabbihimul husna, lilladzina istajabu li rabbihimul husna, dan orang-orang yang menyambut seruan Tuhan mereka maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Walladzina lam yastajibu li rabbihim, dan orang-orang yang tidak menjawab seruan Tuhan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahum law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma hu lastadaw bih. Dan orang-orang yang tidak menjawab seruan Tuhannya, sekiranya mereka memiliki semua apa yang ada di muka bumi ini ditambah dengan yang semisalnya itu, niscaya ia akan menebusnya, ia akan menebus semuanya untuk keselamatan dirinya. Lihatlah jamaah sekalian, bagaimana kondisi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bagaimana keadaan mereka pada saat itu, di mana sekiranya mereka memiliki semua kekayaan yang ada di muka bumi ini dan ditambah dengan seperti itu pula, maka mereka akan menebus diri mereka dari murka Allah, dari siksa Allah demi keselamatan-keselamatan mereka. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini menunjukkan akan pentingnya seorang hamba untuk senantiasa bermuhasabah diri, untuk senantiasa menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mereka mengetahui bahwa Tuhannya memerintahkan mereka untuk mendirikan salat, maka sesegera mungkin bagi hamba yang beriman kepada Allah, ia akan mendirikan salat 5 waktu. Tatkala tiba perintah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat, untuk berpuasa, dan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, sesegera mungkin mereka akan menyambut seruan Tuhannya dengan menegakkan syariat-syariat tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang selanjutnya dari kisah yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik dari ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan. Lihatlah jemaah sekalian, bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam dan anaknya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengganti sembelihan itu. Anaknya yang akan disembelih berupa sembelihan yang amat besar, kata Allah, wa fadainahu bidhibhin azim, dan kami tebus ia dengan sembelihan yang besar, sembelihan yang agung, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan ibadah yang akan berlangsung hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala menebusnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kebaikan, memberikan nikmat, memberikan rezeki atas segala kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan. Jangan ragu, karena keluarnya uang kita karena menyembelih kurban atau membeli hewan kurban, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggantinya. Ketahuilah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan bukakan keberkahan dari atas langit maupun dari bawah bumi. Begitupun juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar, berikan solusi terhadap setiap permasalahan-permasalahannya. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menebus Ismail alaihi salam dengan tebusan yang sangat agung, dengan tebusan yang sangat besar berupa seekor kambing yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian, bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini, tentunya setiap manusia akan diberikan ujian, akan diberikan cobaan hidup. Maka hikmah yang selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan ujian kepada setiap hambanya dan di dalamnya terdapat perintah untuk senantiasa bersabar atas segala ujian-ujian, bersabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, bersabar di dalam menjauhi larangan-larangannya, dan bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, mereka bersabar di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang di mana perintah itu merupakan perintah yang mungkin tidak akan sanggup dilakukan oleh manusia-manusia biasa. Akan tetapi mereka bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti inilah hendaknya seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, mereka bersabar di dalam menjalankan ketaatan, mereka bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, mereka bersabar tatkala mereka menjalankan ibadah salat lima waktu, hadir di masjid, mereka bersabar tatkala menjalankan ibadah puasa, mereka bersabar tatkala menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Inilah jemaah sekalian hikmah yang sangat agung dari dari peristiwa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita semua termasuk hamba-hambanya yang bersabar di atas ketaatan, bersabar di dalam menjauhi larangan-larangannya, dan bersabar pula di dalam menghadapi setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami selaku khatib mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di lain kesempatan. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.